Seharusnya aku mencintai dirimu sepenuh hati, karena kau di sana menghiraukan cintaku untuk kesekian kali. Engkau tahu apa yang ku mau, apa yang ku rasa. Oh cintaku, ku hanya ingin ada di sisimu untuk dapat meredakan tangis yang selalu ada di hatimu. Tak seharusnya aku memiliki dirimu sepenuh hati. Engkau